min fitnatil mahya wal mamat. Sebagaimana Rasulullah, ya, sebagaimana yang telah lewat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beristi'adzah, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya, hidup ini banyak fitnahnya. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan juga berlindung dari fitnahnya dajjal. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billahi minal fitan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah. Demikian juga para sahabat. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi, dihindarkan dari fitnah. Ya na'udzubillahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, ini prinsip yang ke-14. Kenapa kita harus berlindung? Ya, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fitnah juga itu ujian dari Allah. Ya, maka juga supaya selamat dari ujian tersebut, ya, seorang muslim harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata beliau, al-dhabitul khamis asyar, prinsip yang ke-15. Ini tinggal ya tinggal sedikit. Ada 18 ya. Ya mungkin kita baca sampai ke-15 ya. Al-dhabitul khamis asyar, prinsip yang ke-15. La taghtarru bi zukhrufatil fitan. Wanzur ila haqiqatiha bi basiratil mu'min. Jangan tertipu dengan hiasan-hiasan fitnah. Dan perhatikanlah hakikatnya dengan pandangan seorang mukmin. Mukmin yang cerdas maksudnya. Jadi jangan tertipu. Fa inna ahlal fitani yuzakhrifunaha wa yujammilunaha kama tujammilul arus. Karena orang-orang yang ahli fitnah, yuzakhrifunaha, mereka menghias-hiasi fitnah itu. Wa yujammilunaha, mereka mempercantiknya, memperindahnya. Kama tujammalul arus atau tujammil al arus, sebagaimana pengantin itu diperindah. Hatta taruja bainan nas, hingga ya fitnah itu akhirnya tersebar di kalangan manusia. Jadi ahli fitnah, fitnahnya itu dihias-hiasi. Hiasannya banyak dan bagus-bagus. Kalau ditanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Ini dilarang. Oh, ini maslahatul ummat. Maslahatnya umat ini. Jangan suka kumpul di jalanan. Ini persatuan, akhi. Jaga persatuan. Jadi hias-hiasi supaya fitnah itu menjadi indah. Macam-macam masalah umat, persatuan. Sehingga yang tadinya sesuatu itu buruk karena dihias-hiasi, apalagi dibawa-bawakan dalilnya, dicari-carikan, ya akhirnya ya banyak manusia yang terfitnah. Hatta yadhunnu an-nadhiru ilaiha an-nadharatal ajali annaha al-khairu kullahu. Hingga orang yang melihat fitnah tersebut karena tergesa-gesa, akhirnya dia pandang itu kebaikan semuanya. Itulah fitnah seperti itu. Dianggap baik, dianggap itu benar. Dan para penyerunya di zaman ini seperti itu. Tapi alhamdulillah, kebenaran itu akan selalu ada yang menampakkannya. Ketika fitnah, maka ada orang-orang yang Allah pilih untuk menjelaskan fitnah itu. Wa fiha asy-syarru kulluhu. Padahal pada fitnah itu semuanya buruk. Tidak ada kebaikannya itu fitnah. Fala taghtarru biha. Maka jangan kalian tertipu, terpedaya dengan fitnah yang dihias-hiasi itu. Wanzur ilaiha bi basiratil mu'min. Dan perhatikanlah fitnah itu dengan pandangan seorang mukmin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Ad-Dajjalu akdzabu khalqillah." Dajjal itu adalah makhluk Allah yang paling pendusta. Ma'a anna Allah yujri 'ala yadayhi umuran ha'ila wa makhariqa muzalzilah. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala membuat dajjal itu bisa mendatangkan perkara-perkara yang luar biasa, yang menakjubkan, hal-hal yang berada di luar kebiasaan, yang membuat orang itu tercengang. Hatta man anna man ra'ahu iftatana bihi. Sehingga orang yang melihat dajjal itu ia terfitnah dengan dajjal. Fayakshifuha Allahu lil mu'min. Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkapnya untuk orang-orang beriman. Untuk seorang mukmin, fitnahnya dajjal itu bisa tersingkap. Hatta ya'taqidu kadzibaha wa butlanaha. Sehingga seorang mukmin bisa meyakini kedustaannya dan juga kebatilannya dajjal. Itu ucapannya Ibnu Taimiyah. Apa kaitannya? Ya kaitannya, dajjal itu kan pendusta. Dan dia memfitnah banyak orang dengan berbagai macam kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga banyak yang tertipu. Tapi seorang mukmin tidak bisa tertipu. Maka fitnah-fitnah yang lain juga seperti itu. Seorang mukmin kalau dia gunakan pandangan tinjauan keimanannya dengan ilmu yang dia pelajari dan dia amalkan, maka insyaallah fitnah itu tidak bisa memudaratkan dirinya. Wa qala Syekhul Islam fi qa'idatin syarifah. Dan Syekhul Islam berkata dalam sebuah kaidah yang sangat mulia. Isma'uha wantabihu laha. Kata beliau di sini, dengarkan dan perhatikan. Apa katanya Syekhul Islam? Qad ittafaqa ahlul ma'rifati wat tahqiqi anna ar-rajula law tara fil hawa. Ahli ma'rifah, ahli tauhid wat tahqiq, orang-orang yang berilmu, mereka semuanya sudah sepakat. Anna ar-rajula law tara fil hawa, bahwasannya seandainya ada orang yang bisa terbang di udara, au masya 'alal ma, atau dia bisa berjalan di atas air, lam yuttaba illa ay yakuna muwafiqan li amrillahi wa rasuli, maka dia tidak bisa diikuti kecuali jika orang itu orang yang mencocoki perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Pernah lihat orang yang terbang atau sholat di atas air atau sholat di atas daun pisang? Ar-rajulu law ra'ainahu yatiru fil hawa, seorang seandainya kita lihat dia terbang di atas atau di udara, au yasiru 'alal ma, atau dia berjalan di atas air, la nattabi'uhu lidzalik, kita tidak akan mengikutinya dengan sebab itu. Kan sekarang orang begitu, wah luar biasa dia bisa terbang, oh ini wali, wah dia bisa menghilang, bisa menghilang, apalagi dihias-hiasi, dia digambarkan sebagai orang yang berilmu dan macam-macam yang ma'ruf lah, kita sering dengar. Bahkan pernah kami jumpai ada orang, dia bilang begini, sebenarnya di Al-Quran itu ada ilmu untuk menghilang. Kalau nanti di sweeping pulantas, sudah mati STNK-nya, tidak ada SIM-nya, atau nanti masuk bandara atau naik kapal, tidak ada tiketnya, baca saja itu di Al-Quran, nanti tidak dilihat sama petugas. Dan ini banyak tertipu, yang namanya jahil begitu. Jadi jahil itu luar biasa musibahnya. Dia katakan di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi di surat Yasin, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agshaynahum fahum la yubsirun, dan kami jadikan di depan mereka itu saddan, penghalang, penutup, wa min khalfihim saddan, di belakangnya juga begitu ada penutupnya, penghalangnya, fa'agshaynahum, sehingga penghalang penutup itu meliputi mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Apa dalilnya mereka? Dalilnya karena katanya Rasulullah ketika meninggalkan rumahnya saat dikepung pembesar-pembesar Quraisy, maka beliau keluar dari rumahnya membaca ayat ini dan tidak dilihat oleh Quraisy ketika mau hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala as-siddiq. Berarti ini ilmu, ini ayat luar biasa, bisa kita pakai untuk menghilang supaya tidak dilihat orang. Kisahnya benar ada dalam buku-buku sirah, yang memang Rasulullah membaca ayat itu. Bahkan sampai-sampai Rasulullah membuat di atas kepala mereka itu, ya disimpan di atas kepala mereka debu, ya, tanah. Mereka tidak rasa. Dan tidak datang orang dari luar kalangan mereka mengatakan, apa yang kalian tunggu? Kami tunggu Muhammad. Kata orang tersebut, dia sudah keluar. Kalian tidak melihatnya. Dalilnya mereka itu. Apakah benar itu pendalilan? Ya itu tidak benar. Kenapa? Karena Allah menceritakan kisah itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah. Karena itulah keutamanya Nabi. Ya, kalau tidak percaya coba saja. Kalau nanti diperiksa petugas, ya silakan baca ayat itu. Kalau manjur. Ini banyak aneh-aneh saja orang. Cari di Al-Quran. Ya ada lagi yang lebih bodoh sebenarnya daripada ini. Kalau orang Makassar mungkin tertawa kalau dengar cerita itu. Saya juga baru dengar ada yang ceritakan ikhwah. Katanya terjadi di kampungnya begitu. Mereka mau melindungi sawahnya dari hama padi. Hama padi itu kebanyakannya tikus. Supaya padinya tidak dimasuki tikus, kata mereka baca itu surat, ayat di surat Nun, pagar itu kebunmu supaya tikusnya tidak masuk. Kata dia, ayatnya itu katanya dalam surat Nun, inna balaunahum kama balauna ashabal jannah. Saya bilang, kok ada aneh-aneh juga orang seperti itu ya. Luar biasa anehnya. Inna balaunahum kama balauna ashabal jannah. Katanya supaya tikus itu tidak masuk. Padahal arti dari ayat itu, inna balaunahum, sungguhnya kami memberikan ujian kepada mereka, kama balauna ashabal jannah, sebagaimana kami memberi ujian kepada penghuni surga. Apa kaitannya? Yaitu kebodohan. Saya baru tahu ketika diceritakan, saya tanya, maksudnya bagaimana? Oh ternyata ya seperti itu. Ini masih ada saja orang yang ya jahil seperti itu dan ditipu. Nah, fannasul ladzina ya'tuna yaqulun. Ya maka manusia yang mendatangi, yang datang yaqulun, mereka mengatakan, haulai ahlul barakah. Mereka itu orang-orang yang punya berkah. Ahlul khair, orang-orang yang baik. Mashat sayyaratuhum biduni bensin. Mobilnya berjalan tanpa bensin. Wadu'ul ma mashatis sayyarah. Ini kata beliau. Cukup mereka taruh air, ya mobilnya sudah bisa jalan, bukan pakai bensin. Dan saya teringat ketika dulu masih bersama orang-orang yang suka jalan-jalan, tumpaham sendirilah. Yang dakwanya kerjanya jalan-jalan. Ya saya juga termasuk orang tertipu dulu. Yang namanya kita jahil itu seperti itu. Musibahnya besar sekali. Dia katakan bahwa di Pakistan sana lampunya itu tidak dinyalakan dengan listrik, tapi dinyalakan dengan zikir. Jadi orang itu bergantian, kalau sudah capek katanya diganti lagi, sehingga lampunya itu tidak padam. Kita yang mendengar, masya Allah, luar biasa. Jadi lampunya tidak pakai listrik lagi, tapi pakai zikir. Ya, saya curiganya lampu itu yang ada sekarang itu kan cukup disentuh menyala kan? Ya mungkin lampu begitu. Kata dia lampunya itu dinyalakan dengan zikir, bukan dengan listrik. Dan keanehan semacam ini, ya ini karena kejahilan. Ya dianggap itu barokah, itulah kebaikan. Terus bagaimana kata Syekh di sini? Ya katanya mereka tidak usah pakai bensin mobilnya, pakai air saja. Itu secara akal maupun secara syar'i tidak masuk akal. Tidak mungkin itu. Haulai ahlu karomat, nattabi'uhum. Mereka itulah orang-orang yang punya karomah dan kita ikuti mereka. Dan ini kebanyakannya membawa kepada kesyirikan, kerusakan akidah. Ini juga fitnah. Kalau lewat di tempat orang-orang yang diagungkan, ya, sengaja bunyikan klakson atau persembahan di situ. Takut nanti kualat. Padahal justru kualat kalau dia berbuat begitu. Karena itu kesyirikan. Kata beliau, hadhihi laisat qaidatu ahli sunnati wal jamaah fi hadzal bab. Ini bukan kaidahnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi kaidahnya itu sampai dilihat orang tersebut apakah dia itu orang yang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bukan. Ya, karena itu sebagaimana kisah sahabat yang akan berperang melawan Romawi atau Persia, saya lupa. Ya, mereka akan menyeberangi sungai. Sungainya dalam. Tidak bisa menyeberang. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun bisa lewat di atas sungai itu sebagaimana lewat di atas tanah. Sahabat, ya, karena mereka orang-orang yang mencontoh Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak usah tertipu dengan orang sholat di Makkah. Sholat Jumatnya di mana? Di Ka'bah saya sholat sholat Jumat. Ya mungkin saja, karena mereka tidak akan jadi seperti itu kalau tidak bersekutu dan tidak diperdaya oleh jin. Dan saya sendiri pernah merasakannya. Orang-orang seperti ini, orang-orang bergeliman dengan bid'ah, kemudian banyak keanehannya, kemudian dianggap itu karomah. Saya dulu pernah, itu masih SMA ya, tahun-tahun 2003-2004. Ada guru itu, dia selalu mengajarkan nyanyi-nyanyi kasidah. Dia memang orangnya sufi. Ketika saya mendebatnya tentang bid'ahnya itu, karena dia mengajak supaya baca yasinan sekian kali, nanti dapat ilmu ya aneh-aneh macam-macam. Dia katakan, saya tahu apa yang kamu kerjakan kemarin. Dan betul, dia rinci semua, di mana saya pergi, jam berapa, pakai baju apa, semuanya benar. Ketika saya ditanya, teman-teman, betul itu? Betul apa yang dia ucapkan. Tapi jangan tertipu dengan semua itu. Karena itu adalah permainan syaitan. Dia tahu, kamu kemarin kesini, lewat di lorong ini, pakai baju ini. Bahkan, pernah suatu ketika berpapasan di lorong pasar. Tidak ada jalan lain kecuali harus berpapasan dengan saya. Baru saya tundukkan kepala, angkat, dia sudah berada di belakang saya. Orang-orang seperti itu. Saya pun kaget, Pak. Kok bisa seperti itu? Tapi kaidahnya ahli sunnah, jangan tertipu sampai dicocokkan orang tersebut mengikuti sunnah atau tidak. Karena ini banyak yang menipu manusia di zaman ini. Dilihat kiainya sudah banyak keanehannya, wah ini sudah luar biasa ini. Sehingga banyak ya pengikutnya. Jangan tertipu dengan yang seperti itu. Sampai dilihat apakah dia seorang ahli sunnah atau bukan. Nah, kenapa? Karena ahli sunnah meyakini yang namanya karomah. Kita imani namanya karomah para wali. Tapi tidak semua orang yang dilihat nampaknya baik dia itu wali, tidak. Sampai dilihat dia ahli sunnah atau bukan. Kalau dia ahli sunnah, kesehariannya tidak ada bid'ahnya, kemudian tiba-tiba ada hal-hal yang di luar kebiasaan, ya kita beriman mungkin itu adalah karomah ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ya, karena itu ahli sunnah juga ya bukan alergi dengan karomah, tidak. Tapi semua keanehan itu dicocokkan dengan kitabullah dan sunnah. Apakah dia seorang yang mencocoki sunnah atau bukan? Kalau orang ini kesehariannya banyak bid'ahnya, kemudian tiba-tiba banyak keanehannya, ya jangan tertipu dengan ya semua keanehan itu. Ada juga tukang ruqyah. Sampai ketika dia meruqyah, dia katakan dia sekarang sedang naik mobil ini, berada di jalan ini. Saya bilang ini tukang ruqyah atau dukun? Ya beda tipis. Ya, jangan tertipu dengan yang seperti itu. Bahkan orang-orang mengatakan, "Wah, manjur sekali kalau dia meruqyah." Ya, anehnya yang kami dapati mempercayai mereka adalah para profesor dan doktor. Ya, kami saksikan sendiri profesor doktor ini. Adzan dulu. Ya, adzan. Karena itu kata beliau di sini, yang membawakan kalam Syekhul Islam tadi, beliau mengatakan, "Wa man ra'a min rajulin mukashafatan aw ta'thiran wattaba'ahu fi khilafil kitabi was sunnati kana min jinsi atba'id dajjal." Karena itu siapa saja yang melihat seorang muka asyafah, ya, seolah-olah dia sudah kasyaf, dan ini kebanyakan yang meyakini kasyaf ini orang sufi, ya, termasuk orang-orang yang sudah lama di itu yang suka jalan-jalan tadi, ya, karena saya dengar sendiri, ya, karena lama juga sama mereka, lumayan ya, 2 tahun. Dia katakan bahwa Syekh fulan itu sudah kasyaf. Sudah tersingkap baginya hal-hal yang ghaib. Ya. Jadi kalau lihat orang yang seperti itu atau dia punya pengaruh lalu dia diikuti dalam keadaan dia menyelisihi kitab dan sunnah, Maka orang seperti ini termasuk dalam jenis orang yang mengikuti Dajjal. Baru itu saja sudah diikuti, bagaimana kalau Dajjal nanti? Baru bisa menghidupkan lampu dengan zikir, sudah banyak pengikutnya, lalu bagaimana dengan Dajjal? Atau baru bisa terbang atau salat di atas air? Fa inna ad-dajjala yaqulu lis-sama, karena Dajjal itu berkata kepada langit, amtiri fayumtir au fatumtir, turunkan hujan, maka langit menurunkan hujan. Wa yaqulu lil ardi unbuti, tumbuhkan. Ia berkata kepada tanah, kepada bumi, kasih keluar tumbuhannya, maka akhirnya tanah itu menumbuhkan tanaman. Akhriji kunuzak, keluarkan kunuz, khususnya perbendaharaan yang ada di tanah, semua tambang-tambang ya, hasil bumi yang ada dalam tanah. Maka keluar lagi, kharaja ma'hu kunuzuz zahabi wal fiddah, keluar emas dan perak. Wa yaqtulu rajulan thumma ya'muruhu ay yaquma fayaqum, dia bunuh seorang lalu diperintahkan berdiri, dia berdiri lagi padahal sudah mati. Wa huwa ma'a hadza kafirun mal'un, bersamaan dengan itu Dajjal itu kafir lagi terlaknat. Jadi jangan percaya dengan yang seperti tadi itu, sampai dicocokkan dengan kitab dan sunnah. Kalau tidak cocok, banyak bid'ahnya, nah itu ya tipuan saja. Berzikir sekian ribu kali, seperti tanya korban-korbannya, kenapa kamu bisa seperti itu? Karena akhirnya kita ruqyah setengah mati lagi, terubahnya jinnya di dalam dirinya. Dari mana awalnya sampai seperti itu? Katanya kami disuruh zikir 2000 kali. Misalnya subhanallah 2000 kali. Kalau lupa hitungannya sudah yang kesekian, ulang lagi dari awal. Ya bagaimana tidak gila? Jadi kalau sudah 1000 kesekian kali kemudian lupa, ya ulang lagi dari awal. Itu luar biasanya bid'ah. Baca Yasin katanya 7 kali, terus pakai kain kafan, kemudian masuk dibuat tempat tidur. Bikin apa dibuat tempat tidur? Kata dia, bayangkan bahwa sekarang berada di alam barzakh. Tidak bisa dibayangkan yang seperti itu. Ya, setelah itu baru bisa kayak tadi, macam-macam, bisa tahu ini, bisa tahu itu. Intinya sudah banyak jinnya. Ya, jangan tertipu dengan orang yang seperti ini. Kata beliau di sini, itu masuk kategori seperti pengikutnya Dajjal yang tertipu dengan hal-hal yang luar biasa itu tadi. Yang luar biasa karena memang tidak biasa. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في ضمن الكلام, شيخ الإسلام menyebutkan secara makna dari ucapannya, أن من يتقرب أو من يتقربون إلى الشياطين إلى الشيطان بمخالفة السنة قد يغر الشيطان الناس بهم فيطير بالواحد منهم. Ini perhatikan bahwasannya siapa yang mendekatkan diri kepada Allah atau mendekatkan dirinya, bukan kepada Allah ya, siapa yang mendekatkan dirinya kepada syaitan dengan menyelisihi sunnah, maka syaitan itu akan menipu dirinya. Karenanya kadang di antara mereka ada yang bisa terbang. Bisa terbang? Ya kadang begitu. Jadi kalau tadi dikatakan dia sholat Jumat di Makkah, ya mungkin saja syaitan membawanya terbang ke sana. Walladhi tara asyaitanu bihi, dan yang terbang itu adalah syaitan bersama dia. Tidak usah tertipu dengan orang-orang yang banyak bid'ahnya kemudian bisa terbang. Terbangnya itu tidak akan menjadikan dia keluar dari seorang ahli bid'ah. وَقَدْ يَجْعَلُ الْمَاءَ لَهُ فِي الْإِنَاءِ مِنَ الْهَوَى. Kadang dia jadikan air itu pada sebuah wadah bejana cuma udara saja. Airnya jadi udara. Macam-macam. Ini masih kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yasubbu lahul ma wa yukhayyilu linnas aw yukhayyalu linnasi annal ma'a minal hawa min ajli an yaghtarra an-nasu bihadhihi al-bid'ati aw bihadha asy-syarr fayaqa'u fi hadha asy-syarr. Dia tuang itu airnya lalu dibuat khayalan untuk manusia bahwasanya air itu adalah udara, supaya manusia itu tertipu dengan bid'ah dan kejelekannya. Jadi ini bukan hal baru. Sudah ada dari dulu orang-orang seperti ini. Dan tidak tertutup kemungkinan yang bawa itu ke sini juga mereka. Orang-orang yang punya bid'ah itu. Apalagi masyarakat kita di Indonesia umumnya ya suka mencari-cari yang ya sifatnya seperti itu. Ya, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Apalagi di kampung-kampung. Hati-hati itu dengan puang itu. Dia bisa begini dan begitu. Walidzalika ya ikhwah, ya kata beliau di sini, karena itu wahai ikhwan, ahlu sunnati wal jama'ah yu'minuna bi karamati ahli iman. Ahli sunnah wal jama'ah itu beriman dengan karamah-karamahnya ahli iman. Bi karamati awliya illah, dengan karamahnya para wali-wali Allah. Wa yadhkuruna laha dhawabit, lalu disebutkan dhabitnya, kaidahnya. Ahammud dhawabit, kaidah yang paling terpenting, ayyakuna sahibu hadzal amr muwafiqan lil kitabi was sunnah. Kalau orang yang ada keanehannya tadi adalah orang yang mencocoki kitab dan sunnah. Kalau dia ahli bid'ah, ya tidak. Meskipun banyak hal-hal yang aneh tadi. Amma idza kana yukhaliful kitab was sunnah wa yaqulu hadhihi karamah hadhihi min makhariqis syayatin wa syaitan. Adapun kalau orangnya itu orang yang menyelisihi kitab dan sunnah lalu dia katakan ini karamah, maka ini termasuk tipuan dari syaitan. Jadi jangan ya tertipu. Ma'al ilmi annal waliya as-salih la yadda'il karamah. Dan perlu diketahui bahwa wali-wali Allah yang saleh itu tidak pernah mengklaim karamah pada dirinya. Oh, saya punya karamah ini. Punya kemuliaan. hal-hal yang di luar kebiasaan. Ya, orang-orang yang soleh tidak seperti itu. Bal yakhafu minha, bahkan mereka takut. Yakhafu an takuna istidrajan, dia takut jangan sampai itu istidraj, tipuan juga buat dirinya. Wa yahrisu ala ayyasturaha, bahkan mereka bersemangat untuk menutupi keanehan itu tidak ditampakkan. Nah, karena itu jangan dijadikan itu sebab untuk mengikuti orang tersebut. Ya, jadi itu ya dhabitnya. Jadi sudah paham. Kalau nanti di masyarakat ada lagi yang begitu, ai banyak bid'ahnya. Walaupun banyak anehnya, ya, itu tidak menunjukkan bahwa dia itu benar. Sebagaimana dalam kisah sebuah buku. Ketika dia di penjara setelah selesai bom Bali, di bukunya itu dia ceritakan dari mana datangnya roti. Kenapa? Karena tidak mau diberi makanan yang dimakan oleh polisi. Tidak mau diberi makanan dari negara. Semua makanan diantar itu ditolak, kecuali dari istrinya. Kalau polisi yang beri, tidak mau. Kemudian katanya, di penjara yang gelap, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada roti. Lalu dia jadikan itu sebagai bukti bahwa dia berada di atas kebenaran. Ya, justru syaitan semakin memperdayai dia. Mungkin saja syaitan bawakan roti. Ya, kita tidak tahu. Atau mungkin saat dia lengah, ya ada yang taruh roti di situ. Ya. Karena itu ada yang menulis sebuah buku kecil, judulnya Khurafat Haroki. Judulnya Khurafat Haroki. Ya, orang-orang yang seperti itu banyak khurafat. Kami juga dulu pernah belajar di orang-orang Haroki ini. Ya, karena namanya juga bodoh begitu. Ya, sekali lagi bodoh itu musibah yang sangat besar. Ya. Diceritakan dalam sebuah buku, judulnya Tarbiyah Ruhiyah. Tarbiyah Ruhiyah. Kalau saya tidak salah ingat penulisnya Sayyid Muhammad Nuh. Di sana dia mengakui keanehan-keanehan orang-orang yang ada bid'ahnya. Ada orang memasukkan tangan di dalam punggungnya orang, dicabut, diangkat, tidak ada bekas di punggung orang tersebut. Padahal dimasukkan di dalam tubuhnya orang tersebut. Ya, macam-macam. Ada juga dia bakar dirinya tidak dimakan, tidak terbakar oleh api. Orang seperti itu tidak lepas dari khurafat. Karena itu dakwah ahli sunnah, ya dakwah yang sangat, ya dakwah yang hak, karena mendakwakan tauhid. Ada tasfiyah, disucikan dulu akidahnya, dibersihkan dari syirik dan berbagai macam khurafat. Khurafat ini ya bahasa, sebenarnya nama orang itu. Kalau saya tidak salah ingat itu nama orang. Dia hilang dari kampungnya, kemudian tiba-tiba setelah waktu yang lama dia muncul. Lalu dia ceritakan hal-hal yang aneh, lalu kaumnya tidak percaya. Maka jadilah istilah cerita khurafat. Cerita-cerita yang ya tidak berdasar. Nah, ya satu lagi ya. Satu lagi, nanti setelah itu tinggal dua prinsip, dua dhabit, dua kaidah. Ya, kitabnya selesai. Al-dhabitu as-sadis asyar. Ya, prinsip atau kaidah yang ke-16. Ihdharil ghulu walzamil i'tidal. Ini juga sudah berulang. Waspadailah ghulu, melampaui batas, berlebihan. Wal zamin i'tidal, ya lazimilah i'tidal, yani adil, pertengahan. Fa innal ghuluwa fi kulli syai'in syarrun, karena sungguhnya ghulu pada segala perkara itu adalah keburukan. Wal i'tidalu khairun, dan i'tidal, seorang itu pertengahan, lurus, adil, itu adalah kebaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qasda tablughu. Al-qasda tablughu. Ya, pertengahanlah kalian akan sampai. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah mengatakan la yunji ahadun minkum amaluhu, seorang itu tidak akan diselamatkan oleh amalnya. Tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan seperti ini. Kalau beribadah ya pertengahan saja. Jangan berlebihan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waspadalah kalian dari ghulu, melampaui batas, berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man qablakum al-ghulu. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ghulu. Ghulu terhadap orang-orang saleh. Akhirnya mereka jatuh dalam ya kesyirikan. Menempatkan mereka bukan pada kedudukannya. Ya, segala sesuatu yang ghulu ya tentu ya jelek. Makan yang sifatnya keduniaan, kalau makan berlebihan ya jelek. Tidur ya berlebihan jelek juga. Jadi semua yang berlebihan itu ya tidak ada yang baik. Kalau menikah, iya, Ibnu Qayyim ya menyebutkan tentang hal-hal yang merusak ketika berlebihan. Makan, ya tidur, yang satunya berhubungan suami istri. Kata beliau juga kalau berlebihan itu juga merusak. Saya lupa yang satunya apa. Jadi semua yang melampaui batas, yang ghulu itu tidak baik. Kata beliau, wa hadza amrun yahtaju ila bastin. Ini perkara yang membutuhkan rincian, diperluas pembahasannya. Lakin hadza yakfi. Tapi ini cukup. Dan kita cukupkan. Ya cukup karena sudah dibahas juga supaya seorang itu jangan ya ghulu dalam beragama. Fa idza ra'aita qauman ahla ghuluwin fahdharhum. Kalau kamu lihat suatu kaum yang mereka itu ghulu, ya waspadailah mereka. Wal zamil i'tidal lazimilah keadilan. Wal i'tidalu innama tahaqqaqa fi ahli sunnah. Dan i'tidal itu hanya akan terrealisasi pada ahli sunnah. Fa ahli sunnati ahlu wastin bainal ghulati wal jufah. Karena itu ahli sunnah mereka orang yang pertengahan di antara orang yang melampaui batas dan meremehkan. Tidak melampaui batas, ya tidak juga yang meremehkan. Itulah ahli sunnah. Nah, saya kira demikian apa yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Ya masih ada dua dhabit lagi, yang ke-17 dan ke-18. Ya mungkin satu kali lagi pertemuan insyaallah ya sudah selesai. Naktafi subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.